Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Sholat duha jangan ditinggalkan kalau bisa. Sholat duha itu 8 rakaat, surat apa yang dibaca? Enggak ada ketentuan sebenarnya surat-surat yang dibaca. Cuma sebagian orang soleh membacanya 2 rakaat pertama. Setelah surat Al-Fatihah membaca wasyamsi wadhuha. Ini rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua. Setelah surat Al-Fatihah membaca wadhuha walaili idza saja. Salam. Bangun ke rakaat ketiga, salat yang kedua. Setelah surat Al-Fatihah membaca alam nasyrah laka sadrak. Rakaat kedua. Berarti masuk ke rakaat keempat ya. Setelah surat Al-Fatihah membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Salam. Masuk salat yang ketiga. Rakaat ke-5. Setelah surat Al-Fatihah membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian rakaat ke-6 setelah surat Al-Fatihah membaca al-qari'atu mal qari'ah. Salam. Masuk ke rakaat ke-7. Setelah surat Al-Fatihah membaca kul a'udzu birabbil falaq. Rakaat ke-8 setelah surat Al-Fatihah membaca kul a'udzu birabbin nas. Salam. Setelah itu membaca doa salatul duha. Allahumma inna duha'a duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk sampai akhir. Kemudian diteruskan baca wirid. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 40 kali. Kalau lebih sempurnanya, ini kita berbicara lebih sempurna ya. Ada riwayat dari Anas. Rasulullah bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'ash shamsu, thumma shalla rak'ataini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammah." Siapa orang yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, enggak berubah, terus baca Quran, zikir itu dan ini, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari setinggi satu tombak, setelah itu shalla rak'atain, salat 2 rakaat, ada menyatakan salat isyraq itu, ada menyatakan salat duha, maka dicatat dia melaksanakan haji dan umroh yang sempurna. Pahalanya seperti orang haji dan umroh sempurna. Itu enggak punya duit, kepingin dapat pahala haji dan umroh, setiap hari kamu bisa dapat pahala itu. Asal sholat subuh berjamaah, berangkat ini ke masjid, setelah itu jangan keluar. Tapi jangan bawa bantal nih deh. Duduk di situ, kemudian berzikir, baca itu dan itu, tunggu matahari terbit, setelah itu sholat 2 rakaat. Paham ini? Pulang. Dapat pahala haji dan umroh. Setiap hari bisa haji dan umroh nih, dapat pahala itu. Lah kalau sudah haji dan umroh, tambah lagi dapat pahalanya. Nah, ini sempurnanya. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.